Bon, niki ana cerita, mun sering kula critakke teng pundi-pundi, cuma jenengan dereng nate kula critani. Barokah wong zikir sampean supaya sregep zikir. Iki ana kejadian, tapi ngapunten nggih, rondok tebe. Kedadiane niku rondok ado ning gone Kairo. Garo Kairo. Mesir, Mesir. Mesir ku yo kulone Balong. Pokoknya itu kau Balong nek becak paling ya telung tahun pitung sasi. Ini ceritanya gini, mohon maaf, ada seorang pemuda, mbok gak dikatekke kok, ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek. Cie cie cie, mohon maaf, ini memang urusannya anak muda. Orang ngaji itu yang muda juga harus disentuh, yang muda juga harus dirangkul, yang biar yang muda pun semangat ngaji. Ngaji bukan hanya konsumsinya orang-orang yang udah mampu kuburan, bukan. Yang muda pun harus disentuh, harus dirangkul biar makin semangat ngajinya. Maka ini yang saya ceritakan, ini urusannya anak muda. Yang udah tua mohon maaf banget, masa Anda udah lewat. Ini ceritanya, ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek, cuman gak imbang. Si cewek tuh cantik banget, cantik jelita, sedang si pemuda buruk rupa. Saya ngedok januayu kemrusu keboy semeluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semo kebelenok kemantok kemantok kemantok kemolek kinyis kinyis mingis mingis mendong mendong moblong moblong belongor monyor monyor bahenol denok denok debleng. Wis janayu temenanan. Lah sedangkan si pemuda ku wajah ya wis mek koyo ngene-ngene iki lah. Wis pokoke angger urip ngono ae. Angger urip ana ambekane ya wis. Halo bro. Sehingga ini cinta sang pemuda enggak diterima sama tuh cewek, cintanya enggak dibales, cintanya ditolak, bertepuk sebelah kaki we. Wah pokoknya SMS yang gak dibalas, nelpon gak tahu diangkat, kirim salam yang gak direken, tahu ngongkon-koncoy lo malah dinyek. Terus pokoknya akhirnya si pemuda ini yo melas, longso, cintane wis kadung temenanan, cintane wis kadung sekonyong-konyong. Iku jane cinta piye to kuwi kok sekonyong-konyong. Seakan-akan gak bisa hidup tanpa dia. Namanya orang lagi kasmaran, arep nyapo-nyapo ketok-ketoken wae. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Namanya orang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, nyang dindi yo ketok-ketoken wae. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu kekasihku. Karena cintanya gak diterima, karena cintanya ditolak, ini pemuda alngeyelu wis nekat. Dia gak patah arang, dia gak putus asa, kudu kena wate ewang Rono Wijaya. Dia dua prinsip ngene, kalah rupo, menang dupo. Ngono, rupo kalah, dupo menang. Kalah donya, menang donga. Kalah duit, menang wirid. Cinta ditolak. Kuwi sing salah. Gak tepak, aja dukun bro sing bertindak. Kiai bro, kiai. Santri moro nyang dukun ku santri kepet jenenge. Uwangi lho moro nyang dukun sepisan, percaya ambek dukun pisan wae lho, percaya nang dukun ngomoro nyang dukun. Kuwi 40 dina lho salate ora diterima. Lah nek 40 dina salate ora diterima hukume piye? Wong telung Jumatan berturut-turut ora salat Jumat wae dihukumi kafir kok. Lah nek 40 dina mbane kafir. Makanya aja moro nyang dukun, jenenge dukun, ya bodoh ya pikun. Kiai bro sing bertindak, kiai santri yo. Oke, dijawab, kiai bertindak, oke? Sing banter lah, sampean semangat aku ya semangat, sampean gak aku ya gak kok. Banter nggih? Yuk, cinta ditolak. ngono. Aku seneng iki tujuanku kiai-kiai ku ben payu. Sik, woi. Wih, sing ngarep ngemis engko dhisik. Engko tak ajak selawatan, mandek. Woi. Lungguo. Kuwe-kuwe sing nyekeli kotak kuwi lho, lungguo. Urung ana komando kementus. Mlaku wae aku mudhun tak tinggal ngalih. Ganggu konsentrasi ae kok. Wes, nanti bangane gula mbok kene dukun atuk dikene kiai. Kenek ge ngrambut santri. Iki santri marane nyang kiai. Curhate yo nyang kiai njaluk tulung. Sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nerut sowan kiai, mlebu-mlebu. Nggih, Yai, nggih. Bareng mlebu terus dikongkon lungguh. Lungguh kono lungguh sik. Nggih, Yai, kula lungguh. Lungguh. Biasa no daleme Yai ku ora akeh santri to. Sing bagian khodam ngladeni tamu. Ana tamu terus disuguhi ngombe. Bareng wis disuguhi ngombe, terus karo kiyaine diutus ngunjuk. Ngono nang diombe dhisik kuwi. Ngapunten Yai, kula remenane kopi yo, Yai. Nek unjukan ngeten iki kula mboten pati remen, Yai. Dados nggih, nyon ngapunten sanget, Yai, menawi mboten wonten kopine mboten saged dangu niki mangke kula. Aku cerita kok. Akhire terus kiai kuwi ngutus santrine sing bagian khodam, leh, gaweke kopi timbangane ora diombe. Gaweke. Nah, santri kuwi nek diutus karo kiai mangkat gaweke yo mbole panitia kene. Lah sampun. Kalih ngentosi kopine teko. Iki pemuda iki ditekoki karo yai. Yo, sik karo ngenteni kopine. Saiki tak takoki. Ana gawene apa? Sampeyan kok mrene iki ana perlu apa? Ngapunten yai, kepareng matur. Ya alus wong Rono Wijayan kok. Kan turunane bangsa alus. Kepareng kula badhe matur, Yai. Ya, ana apa? Mekaten, Yai. Kula menika tresna sanget kalih lare estri. Cuma tresna kula mboten ditampi, Yai, kula ditolak. Kula SMS nggih mboten dibales, kula telepon nggih mboten diangkat. Kula kirimi salam nggih mboten direken. Kula nate ngengken kanca kula niku malah dinyek, Yai. Padahal kula nggih niat sae, Yai, badhe kula nikah larene. Kula nggih badhe tanggung jawab, kula janji. Kula mboten saged gesang lek mboten kalih piyambakipun. Kula nyuwun tulung dhateng Yai, pripun carane supados lare estri niku purun nampi cinta kula, purun nikah kalih kula. Wong Yai dijaluki tulung. Yen jawab wis yo. Wis pokoke yo mandi gak urusan mburi. Sing penting yo. Yo. Ya ben mantep to sing njaluk tulung. Yo. Cuma syaratte sampeyan kudu nurut. Nggih Yai, kula nurut. Kudu mantep. Nggih Yai, kula mantep. Kudu yakin. Nggih Yai, kula yakin. Temen. Nggih Yai, kula temen. Ya wis, sapa jenenge bocahe? Sulastri Yai. Sing mbok senengi mau nggih Sulastri Yai. Umpamane iki. Sulastri nggih Yai. Ya wis, iki tasbih cekelono. Kowe mlebu kamar iki. Puteren tasbih iki zikira sebuten jenenge bocah wedok sing mbok senengi mau sak okeh-okeh. Aja mandek-mandek leh mu nyebut jenenge yen durung tak dodok lawange iki. Nggih Yai. Dadi dikengken mlebet kamar dibetani tasbih ken muter kalih zikir. Nyebut namine lare estri sing ditresnani wau. Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri sak akeh-akeh. Ga oleh mandek-mandek yen durung didodok lawange. Niku persyaratan kok. Akhire pun dilebetke kamar kalih yai. Pun begitu mlebet kamar dibutani tasbih terus pintunya ditutup. Jebret. Lare niki wong pancen mantep, khusyuk, yakin, ikhlas, langsung metenteng madhep kiblat. Tasbih diputer wer wer wer klotak klotak klotak wer wer wer klotak klotak klotak wer wer wer klotak klotak klotak karo dikir sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri. Iki ceritane wong mantep. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bapak Ibu dulur-dulurku sedaya, mboten dangu ana bocah wedok namu nang daleme yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo ya? Kula Sulastri yai. Ora suwe kaya panitia gaweke kopi ngene iki kesuwen. Iki dilu uno wis teko. Ya Allah. Mlebuan, Dok, mlebuan, Dok. Mlebu. Nggih, Yai. Nggih, Yai. Nggih. Sampean nunggu. Sampean nunggu. Nggih, Yai. Wes. Ana apa? Ana apa? Maksudku ku pas ben jangkep rukun Islam 5. Engko leh nerangke ku ben gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, bareng bocah wedok mau lungguh didangu kalih yai. Ana apa, Nduk? Nyuwun pangapunten, Yai. Kula menika rumangsa dosa, rumangsa salah. Sese, Nduk, sese. Ora perlu nangis, ana apa, kondo-kondo ana apa? Ngeten, Yai. Wonten lare jaler. Niku cinta kalih kula niate nggih sae kula badhe dinikah ki ambek badhe tanggung jawab cuma cintane kula tolak ya saben SMS mboten kula bales nelpon nggih mboten kula angkat kirim salam mboten kula reken malah nate ngengken koncoe kula nyek kula rumangsa kedusan ya padahal larene nggih sae nggih sregep ten masjid pancen rupane ya ora bejaji. Rambutnya yang nyerodok nyerodok jemburis ngono. Tapi wong larene niku sae kok nggih tukang azan nggih gelek selawatan nggih khotaman Al-Qur'an nggih nderek. Kula rumangsa salah ya, kula rumangsa kedusan wonten larene niate sae ngoten kok kula tolak. Duka niki wau kados wonten sing narik kula dikenggen mriki menawi yae pirsa larene. Kula sakniki matur ten panjenengan kula purun yae dados garwane. Kula ikhlas dinikah larene. Masyaallah tos bleng. Lha iki bocah lanang sing nang jero kamar mau sik zikir terus. Sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak tawer sih. Bocah wedok mau lho ditakoni kiai. Kowe temenanan nduk sampean nduk. Nggih yai kula saestu yai kula saestu. Ya wis enteni no kene dilu lungguh. Wes akhire terus iki sing nang jero kamar iki didodok lawange karo kiai. Subhanallah jamaah sekalian saking mantepe, saking khusyuke, saking ikhlase leh zikir, lawang diketuk itu gak denger. Mboten kepireng sok pawangga zikir terus sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer klotak klotak klotak. Lah mergo gak krungu akhire ambek yai digedhor sing luwe banter lawange. Ajur ya wis mikir. Masa yang nempuhi kaya panitia. Wong gak krungu kok alon-alon. Yo banter. Bok bok bok. Ngono ku yo sik panggah ora krungu saking mantep e. Sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer lotek lotek lotek sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer lotek lotek lotek. Masyaallah. Ah berhubung gak krungu. Yai paham. Wah iki jelas saking mantep e bocah iki saking yakine bocah iki sampai tak gedor lawangi lho ora krungu. Terus yai bertindak, timbangane ora krungu. Dobrak kaele kesawen. Ora krungu. Dobrak pintunya. Dar. Begitu pintu itu menga. Ya. Menga kuwi lho. Yaine terus pantes nek ora krungu. Lah nek zikir le ambek gobek gobek sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri saking mantep. Mohon maaf ngono ku saiki yo ana sing ngilok-ngilokke apa zikir ora nganggo gobek gobek bareng nyapong zikir yo zikir ora usah nganggo gobek gobek wong sing ngusil-usili senengane ra ngono kuwi. Wong kula nggih gadah majelis zikir lek malam Senin legi ten pondok. Nu jamaah niku kadang saking mantep iki zikir nggih kalih gobek-gobek. Lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho. Ana sing ngilokke, nyapa zikir nganggo gobek-gobek. Akhire jamaah nggih kula ulangi. Eh lek ana sing ngilokke sampeyan, ya sampean ngomong gobek-gobekku dhewe nyapa kuwe geger. Lha wong gobek-gobekku dhewe, sing gobek aku lho, lah kok kowe geger, emang masalah buat lo. Eh jamaah aku po winter jawab, emang masalah buat lo ngono. Yo kena wae oleh wae to dikir ambek gobek. Lho, lho, lho, lho. Ambek mantuk-mantuk manggut-manggut ya oleh. Lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho. Ambek sirahe diumetke diputer. Oleh, sing ora oleh ku nek dikir ambek jotosi kancane. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ora oleh. Mun saiki ku senengane usil kok. Halo. Halo. Mboten usah ditamel rame, ditamel geger nyapo, geger perkara ngono kuwi. Mun selawatan ya dilokke. Lah saniki selawat niku lak kaya niki wau to, beto terbang. Nggih. Apik napa apik niku? Apik. Sae napa sae niku? Kan nyemangatke, lari-lari tambah semangat mergo ana rebanane ana terbang. Mun kuwi dilokke, lah nek ngilokke ya gatelke kuping. Nyapo iku? Selawatan nganggo ngeplaki terbang. Lak gatel nyang kuping. Diloke ngeplaki terbang tak warah bocah-bocah jawab timbang ngeplaki ndasmu aku yo ngono. Rakyo wis bener to. Wong nyatane ngene lho, bocah-bocah sing selawatan kalih ngeplaki terbang, akhlake niku nggo sae-sae kok dadine. Saman laute ngertos, ana tawuran antar grup selawat mun tau ngene. Heh. Apa ana? Padha grup selawate terus teman-teman apa ana? Mangkane akhlake api ana grup selawat terus mumbene irengan. Irengan rapopo tapi irengane kiai kopi. Nek diombe marake melek. Lah nek irengane bocah-bocah kae nek diombe marake ngene. Nek irenge irengane kiai lek diombe marake mangkane tak cobae. Waduh. Sing kanan niki kopi biasa. Semeng sing kiri niki kopi susu. Kula ngombe sing paling mboten remen niku kopi susu. Menurut saya itu minuman yang paling enggak jelas. Enggak jelasnya gimana? Lah kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Minuman paling gak jelas sih. Karuan susu-susu tok ngono karuan turu. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiranmu aja sing enggak kurang benah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gua omben ya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, tekan di mau. Mergo gak krungu ya. Gobek-gobek kok susu bareng. Dikir iki ambek gobek-gobek. Mantep kok. Wis ben dilok wis sing ora-ora ben. Ngene terusan. Terus akhirnya ngeten, yo kok. Terus diteblek bundake karo kiyaine. Blok blok blok. Wis le, pikirmu wis cukup. Niku dheweke isih mantep iki. Sulah begitu dia keluar kamar, dia terperangah, dia terperanjak, dia kaget, bahasa Jepangnya dia melongo. Ini bang gak perlu guys, melongo. Mergi ten Jawi pun wonten sinten? Iya. Ha. Melongo, ha. Ngono. Apa iki le? Bocah sing bocah wadon sing mbok tresnani sing tresnamu ditolak kuwi le. Nggih Yai, niki Sulastri Yai. Niki larene Sulastri Yai. Iki sing jare arep mbok nikahi kowe arep tanggung jawab. Nggih Yai, niki Sulastri. Wes ora usah nganggo ngono. Iki bocahe saiki wis ditekake mrene ambek Gusti Allah. Niki sing nekake bocahe mrene iku Gusti Allah. Saiki piye kowe? Subhanallah. Ini pemuda begitu tahu kejadian itu seketika langsung menjungkel, menyosop. Sorry, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa yang agak-agak Inggris aku ngerti, delosor. Nah, gitu. Sujud yang ngersane Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sujud ini pemuda matur nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud, sampun panjenengan ijabah saestu Gusti. Baru ku sebut nama makhlukmu yang ku maksud telah engkau ijabah ya Allah. Nembe kula sebut namine makhluk panjenengan Sulastri panjenengan dugeke mriki saestu kangge kula. Padahal niki nembe kula sebut namine makhluk panjenengan. Napa melih yen sing kula sebut asmane panjenengan Allah, Allah, Allah, Allah. Mesti kula pikantuk langkung kathah. Kalau yang ku sebut namamu Allah, Allah, Allah, Allah, sing teko gak ming Sulastri tok. Yo Ayu Ting Ting, yo Cita Citata, yo Saskia Gotik, yo Dewi Persik, yo Sahrini teko kabeh. Gak apal piye wong kanca kok gak apal. Sama saya kurang mantep karo zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wau sampean wis dikai contoh kalih Gusti Allah. Kula niki wau nyebut kopi teko kopi. Kula nyebut kopi ditekake kopine sing ngeterke panitia, tapi sing ngobahke panitia ngeterke kopi mriki sinten Gusti? Niki nembe kula sebut kopi kula oleh kopi temenan. Napa melih kula nyebut Allah, Allah, Allah, sing oleh kula mung boten namung kopi tok, ya oleh berkat, ya oleh. Kok teko kono. Mantep menawa dereng. Kok dereng mantep kuwi? Mangkane Wong iku awan zikir mesti diperhatike kalih Gusti. Sabene kula nate maringi conto sing kemutan. Sedaya temriki niku cep lekep. Terus wonten mbak-mbak setunggal niku nyebut nami kula. Anwar Zahid. Liyane mboten kira kula reken. Sing kula reken nggih sing nyebut nami kula. Ada apa Mbak kok panggil aku? Apa kamu padaku? Do you love me? Apa naam-naam? Yang lain enggak saya perhatiin. Yang saya perhatikan ya yang manggil nama saya, yang nyebut nama saya. Maka ketika di keheningan malam, kebanyakan manusia terlelap tidur. Anek melengger, ana sing ngorok. Jenengan kok nyebut Allahu Akbar. Pasti jenengan diperhatikan sama Allah. Sapa nyebut jeneng kowe? Oh, lurah. Kepengin napa to lurah? Oh, pengen rapi maneh.